Raqala ta'ala, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Raqala ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa kharal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syaral umuri mutasatwa fa inna kulla mutasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita melanjutkan baca syarah riyadhus shalihin. Kita masih pada hadis yang kemarin, pembahasan bahwasannya sahabat Abdullah bin Mughaffal menasihati kerabatnya karena kerabatnya ini bermain ketapel, padahal Rasulullah SAW telah melarang hal tersebut karena ketapel hanya bisa untuk mencongkel mata dan tidak bisa untuk menghalau musuh, dan hanya bisa untuk merusak gigi. Kita lanjutkan membaca syarah dari Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahutaala. Qala, beliau berkata, walakin idza qala qa'il, akan tetapi jika ada yang berkata, ada yang bertanya, hal mislu hadzal amr yujibul hajar, apakah seperti perkara ini, seperti kasus ini wajib untuk menghajar, wajib untuk memboikot, wajib untuk menjauhi? Jadi, apakah kerabatnya ini kerabat Abdullah bin Mughaffal karena bermain ketapel, padahal Rasulullah telah melarang. Apakah seperti ini perlu untuk dihajar, untuk diboikot, untuk dijauhi orang tersebut karena melanggar larangan Rasulullah SAW? Wa kanaha nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an hajri al-mu'min fa qasalasin. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memboikot seorang mukmin, menjauhi, tidak diajak bicara, faqa salasin, lebih dari 3 hari. Jadi dalam kasus kemarin, Abdullah bin Mughaffal ini berkata pada kerabatnya bahwasanya aku tidak akan berbicara denganmu selama-lamanya. Nah, ini padahal ada larangan Nabi menghajar atau memboikot, tidak mengajak bicara, menjauhi lebih dari 3 hari. Bagaimana cara menggabungkan? Fal jawabu an hada, jawaban dari pertanyaan ini, anna hadaini sahabiyaini, bahasanya 2 sahabat ini, sahabat Abdullah bin Mughaffal dan Abdullah bin Umar, wa amsalahuma, dan orang yang semisal keduanya, mimman fa'ala misla fi'laihima, dari orang-orang yang melakukan seperti perbuatan mereka berdua, fa'ala dhalika min babi ta'ziri. Jadi 2 sahabat tersebut, Abdullah bin Mughaffal dan Abdullah bin Umar, menjauhi anaknya, menjauhi kerabatnya, tidak diajak bicara. Mereka lakukan hal tersebut dalam rangka apa? Min babi ta'zir, dalam rangka untuk menegur, untuk menegur bahwasannya perbuatan tersebut salah karena menyelisih sunnah Rasulullah SAW. wa ra'aya fi hadza ta'ziran li hadza ini rajulaini, dan mereka berpandangan pada teguran ini terhadap dua orang ini, yaitu sahabat Abdullah bin Muwaffal dan Abdullah bin Amr. Ini berpandangan, berpendapat anaknya dan kerabatnya ini harus ditegur, harus diingkari, harus dinasihati, karena keduanya menyelisih dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa illa fal aslu annal mu'mina idza fa'ala dzanban wa taba minhu. Kecuali fal aslu, pada asalnya bahwasanya seorang mukmin idza fa'ala dzanban, jika dia melakukan suatu dosa, wa taba minhu, dan dia sudah bertaubat, fa innahu yufaru lahu ma salaf. Sesungguhnya apa yang dia lakukan yang telah lewat telah diampuni. Jadi ini pendapat Abdullah bin Mughaffal dan Abdullah bin Umar. Mereka berpendapat ini kerabat dan anaknya harus dijauhi, tujuannya untuk menegur, untuk menasihati agar mereka mau kembali kepada al-haq, kembali kepada kebenaran. Akan tetapi secara asal bahwasannya seorang mukmin jika dia melakukan dosa dan dia sudah tobat dari dosa tersebut, maka dosa tersebut sudah diampuni. Apa yang telah lalu, apa yang dia kerjakan diampuni oleh Allah Ta'ala karena dia sudah bertaubat. Hatta al-kufar, sampai pun orang-orangku kafir, idza tabu ghafarallahu lahum ma sabaqa. Sampai pun orang kafir, jika mereka telah bertaubat, mereka masuk Islam dan mereka bagus keislamannya, ghafarallahu lahum ma sabaq, Allah mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lewat. Jadi orang-orang kafir kalau sudah masuk Islam, maka dosa-dosa yang dia lakukan ketika dia masih kafir itu terhapuskan dengan dia masuk Islam. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lil ladzina kafaru," kepada orang-orang kafir, "iyan tahu," jika mereka berhenti dari kekufuran mereka, katakanlah kepada orang-orang kafir, baik Yahudi dan Nasrani atau musyrikin, jika mereka telah selesai, mereka mengakhiri kekafirannya, mereka berhenti meninggalkan kekafiran dan masuk Islam, beriman dengan keimanan yang benar, yufar laum maqad salaf, mereka diampuni atas apa yang mereka lakukan sebelum masuk Islam. Kullu ma mada, seluruh apa yang telah lewat, walaupun dosanya banyak sekali, walaupun kekufurannya luar biasa, kalau dia masuk Islam, maka dosa-dosa yang lalu terhapuskan dengan keislamannya. Ini bentuk rahmat dari Allah SWT, bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Kalau hambanya mau bertaubat, mau kembali kepada kebenaran, maka Allah ampuni dosa-dosa dia yang sebelumnya. Walakin nadaran li'anna hadaini sahabiyaini radhiyallahu anhuma arada an yu'azzira man khalafa amran nabi alaihi salatu wassalam. Akan tetapi perlu ditinjau, perlu dilihat, karena dua sahabat ini yaitu Abdullah bin Umar dan Abdul bin Mughaffal, keduanya ingin untuk menegur, untuk menasihati orang yang menyelisih perintah Rasulullah SAW, menyelisih urusan Rasulullah SAW, imma biqaulihi wa imma bifi'lihi, bisa jadi dengan ucapannya, bisa jadi dengan perbuatannya. Ditegur dengan nasihat-nasihat atau dengan tadi dihajar, yaitu dijauhi, tidak diajak bicara. Walau an ijtihadin, walaupun dia menyelisih perintah Rasulullah dari ijtihad dia, walaupun dia memang ahli dalam ijtihad, dia ulama, dia pantas untuk berijtihad, akan tetapi dia tidak pantas ijtihadnya menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'anna Bilal bin Abdullah bin Umar, karena Bilal anaknya Abdullah bin Umar, innama qala dzalika an ijtihadin, sesungguhnya dia mengatakan hal tersebut karena dari ijtihadnya. Jadi dia mengatakan, demi Allah kami akan melarang istri-istri dan anak-anak putri kami dari pergi ke masjid. Ini ucapan ini ijtihad dari Bilal, karena Bilal memandang manusia di saat beliau hidup sudah berubah, berbeda dengan dahulu ketika Nabi masih hidup. Dan wanita-wanita setelah Nabi meninggal juga berubah, sudah berkurang rasa malunya. Sehingga beliau berijtihad untuk melarang istri-istrinya dan anak-anak putrinya dari ke masjid, dari pergi ke masjid. Lakin la yambagi lil insani an yu'arida qaula rasul adil mu'aradah adzahira. Akan tetapi tidak sepantasnya bagi seseorang untuk menentang, untuk apa, menabrakkan, membenturkan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan penentangan yang nampak seperti ini. Walau anna qala masalan, ini pendapat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seandainya beliau yaitu Bilal bin Abdullah bin Umar, seandainya Bilal ini mengatakan la'alan nabi sallallahu alaihi wasallam adina lahunna fi zamanin kanat niyatu fi salimah, sesungguhnya bisa jadi Nabi mengizinkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan mereka, mengizinkan para istri dan anak-anak perempuan untuk pergi ke masjid, mengizinkan fi zamanin, pada suatu waktu kanat niyatu fi salimah, niatnya itu, niatnya masih lurus, istri-istri dan anak-anak perempuan pergi ke masjid tujuannya untuk sholat, bukan untuk mejeng. Beda dengan orang sekarang, sholat tujuannya biar dilihat oleh lawan jenisnya. Sholat pergi ke masjid tujuannya ingin bisa curi-curi pandang. Nah, ini beda. Dahulu zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabiah, para istri-istri sahabat dan anak-anak putri sahabat, mereka ketika sholat ke masjid niatnya masih lurus, benar-benar ingin sholat, ingin sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada niatan yang lainnya. Wal a'malu mustaqimah, dan amalan-amalan mereka masih benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah ketika keluar memakai hijab, menutup badannya dengan sempurna, menjaga auratnya, tidak memakai wangi-wangian, tidak berjalan lenggak-lenggok. Wa taghayyarat al-ahwalu ba'da dzalik. Akan tetapi keadaan seperti itu telah berubah. Keadaan di masa Rasulullah ini telah berubah. Setelah meninggal Rasulullah, padahal zaman tersebut masih generasi terbaik, masih banyak orang-orang yang saleh, tapi sudah berubah. Apalagi zaman kita, naudzubillah min dzalik. Para wanita pergi ke masjid memakai baju yang warna-warni untuk memikat pria, untuk apa, mengundang syahwat, naudzubillah. Enggak hanya warna-warni, kadang apa, ketat. Jangan terus beranggapan ya, lo usannya kok tahu, ayo usannya berarti ngamati ya, perhatian. Ini kita saksikan semua. Jadi seluruh kita bisa mempersaksikan, walaupun tidak sengaja kita bisa melihat. Karena keadaan seperti ini, naudzubillah min dzalik. Pergi ke masjid dengan berjalan lenggak-lenggok, bajunya warna-warni, ini mengundang nafsu laki-laki, naudzubillah. Jadi niatnya sudah salah, tidak pergi ke masjid untuk sholat, tapi ada niat-niat yang lain. Wa ata bil kalam ala hada al wajh lakana ahwan. Ini menurut Syekh Saleh bin Utsaimin, Muhammad bin Saleh Al Utsaimin, beliau mengatakan seandainya seorang tabi'in anaknya Abdullah bin Umar ini, yaitu Bilal, membawakan kalam seperti ini, lakana ahwan, maka ini lebih ringan. Seandainya beliau menyebutkan bahwasannya, alasan bahwasannya dulu Nabi mengizinkan karena niatnya masih baik, para perempuan masuk ke sholat, pergi ke masjid masih baik niatnya. Sedangkan setelah sebelum Nabi, niatnya sudah rusak, sudah berubah. Ini mungkin lebih ringan daripada terang-terangan mengucapkan demi Allah, aku akan melarang istri-istri kami dan anak-anak putri kami. Kan sebenarnya ada sahabat yang lain. Ada sahabat ini, sahabatnya ini sangat cemburu. Dia cemburu kalau istrinya sering keluar. Dia tidak senang kalau istrinya sering keluar. Ya ini istrinya pergi ke masjid, dan sahabat ini karena tidak ingin melanggar dari perintah Rasulullah, bahwasanya Rasulullah mengizinkan para istri untuk pergi ke masjid. Nah ini sahabat ini kalau mau melarang istrinya nanti tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, padahal Rasulullah mengizinkan. Tapi kalau diizinkan, dia khawatir akan terjadi sesuatu. Maka sahabat ini menggunakan trik, menggunakan cara yang cerdas. Yaitu sahabat ini pergi duluan ke masjid, sembunyi di tempat gelap. Nah ini zaman sekarang sama dulu beda. Dulu gak ada penerangan lampu seperti ini. Dulu gelap gulita, mau menuju ke masjid jarang ada lampu. Misalkan ada lampu, adanya api. Nah ini ketika istrinya berjalan di kegelapan sama suaminya, sahabat ini dijawil, disentuh, biar istrinya ini merasa, ternyata ke masjid ini ada yang ganggu. Akhirnya di lain hari istrinya ini enggak berani ke masjid. Nah, ini di antara cara sahabat tidak melarang istrinya, tapi karena dia merasa cemburu kalau istrinya sering-sering keluar rumah, khawatir membuat fitnah dan terfitnah. Waliada qalat Aisyah, oleh karena ini Aisyah radhiyallahu anha berkata, la ra'an nabiyyu, seandainya Nabi melihat sallallahu alaihi wasallam ma sana'an nisa min ba'di la mana'ahunna, yakni minal masajid. Seandainya Nabi melihat apa yang dilakukan para wanita setelah sepeninggalnya, la mana'ahunna, pasti Nabi melarang mereka. Seandainya Nabi tahu para wanita keluar rumah kok berdandan, bersolek, memakai wangi-wangian, memakai baju yang warna-warni, membuat fitnah para laki-laki, pasti Nabi melarang mereka untuk pergi ke masjid. Kama mana'at Banu Israel nisa'aha, sebagaimana Banu Israel mereka melarang istri-istri mereka. Walakin ala kulli hal ma fa'alahu Abdullah bin Mughaffal wa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yadulu ala ta'dimi sunnah. Akan tetapi pada intinya apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mughaffal dan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ini menunjukkan mereka mengagungkan, memuliakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kedua sahabat ini ingin agar orang-orang setelah mereka juga memuliakan sunnah Rasulullah, tidak bermudah-mudahan untuk membangkang, menentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanal insana yajibu an yakula li hukmillah wa rasulihi sami'na wa ata'na. Bahwasanya seseorang itu wajib dia berucap terhadap hukum Allah dan Rasulnya, dalam menyikapi hukum Allah dan hukum Rasulnya hendaklah dia mengucapkan wa sami'na wa ata'na, kami mendengar ayat, kami mendengar hadis, wa ata'na, dan kami mentaati hadis dan ayat tersebut. Ini jadi seyukyanya, semestinya bagi seorang muslim, orang yang mengaku cinta Rasulullah, dia harus mengagungkan, memuliakan ajaran Rasulullah walaupun sekecil apapun. Walaupun banyak orang meninggalkan ajaran tersebut, hendaklah dia mengagungkan, memuliakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan hadis yang berikutnya, yaitu wan Abis bin Rabi'ah, dari Abis bin Rabi'ah qala, beliau berkata, ra'aitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yuqabil hajar, yakni al-Aswad. Seorang tabi'in, Abis bin Rabi'ah, beliau berkata, aku pernah melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mencium hajar, yakni Hajar Aswad. Hajar Aswad di mana? Di Ka'bah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar ibn al-Khattab mencium Hajar Aswad, dilihat oleh seorang tabi'in. Wayakul, dan Umar ibn al-Khattab setelah mencium Hajar Aswad mengatakan, inni a'lamu annaka hajarun, sesungguhnya aku mengetahui bahwasanya engkau adalah batu saja, batu biasa, kamu bukan memiliki apa barakah, ma tanfa'u wa la tadur, engkau tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat. Jadi Hajar Aswad itu tidak bisa memberi anak, memberi rezeki, memberi kenikmatan-kenikmatan yang lain. Dan Hajar Aswad tidak pula bisa menghilangkan musibah, tidak bisa menghilangkan kesedihan, tidak bisa menghilangkan apa kesulitan-kesulitan yang ada di dunia ini. Sehingga Umar ini ingin mengajari orang-orang setelahnya bahwasannya Hajar Aswad ini tidak bermanfaat, tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat. Walau la anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, pasti aku tidak akan menciummu. Jadi Umar Ibn Khattab mencium Hajar Aswad karena Umar melihat Rasulullah juga mencium. Ini menunjukkan Umar mencium Hajar Aswad tujuannya untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW, bukannya untuk bertabaruk, bukannya untuk mencari barakah, barakah yang ada pada Hajar Aswad. Qala al-ulama Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah ta'ala asyahu. Adal hadisu alladhi dakarau al-muallif rahimahullah an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, ini hadis dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, fi bab al-amr bittiba'i sunnah wa adabiyah. Bab perintah untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah dan adab-adab sunnah. Faqad kana radhiyallahu anhu yatufu bil bait. Dahulu sahabat Umar ibn al-Khattab pernah tawaf mengelilingi Baitul Al-Bait, yaitu Ka'bah. Umar tawaf mengelilingi Ka'bah. Faqabbala al-Hajar al-Aswad. Maka Umar pun mencium Hajar Aswad. Wal hajar kama na'lam hajar minal ard. Ju'ila fi hadar rukun. Batu tersebut, sebagaimana kita ketahui, batu dari bumi ini ju'ila fi hadar rukun. Ini umrah atau haji diawali tawaf diawali pada rukun ini. Ini diawali dari Hajar Aswad. Wa syara Allahu subhanahu wa ta'ala li ibadihi an yuqabbiluhu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kepada hambanya untuk mencium Hajar Aswad. Tujuannya apa? Apakah tujuannya untuk suka dengan Hajar Aswad, atau untuk mencari barakah, atau untuk menolak bala? Bukan. Tujuannya Allah mensyariatkan hambanya untuk mencium Hajar Aswad apa? Likamali dulli wal ubudiyah, dalam rangka untuk kesempurnaan kerendahan dan peribadatan kepada Allah Ta'ala. Jadi Allah yang mensyariatkan, Allah yang menyuruh, maka kewajiban bagi seorang hamba untuk tunduk dengan syariat Allah. Walihada qala Umar hina qabbalahu. Oleh karena ini Umar radhiyallahu anhu berkata di saat mencium Hajar Aswad tersebut, inni la a'lamu annaka hajar la tadur wa la tanfa. Aku mengetahui bahwasanya engkau adalah batu. La tadur wa la tanfa. Kamu tidak bisa memberi mudarat dan tidak bisa memberi manfaat. Wasadaqa radhiyallahu anhu. Fa innal ajar la tadur wa la tanfa. Dan sungguh benar, sungguh jujur Umar ibn al-Khattab bahwasanya namanya batu. Batu tidak bisa memberi mudarat dan tidak bisa memberi manfaat. Ad-dararu wa naf'u biyadillah azza wa jalla. Mudarat-mudarat, musibah-musibah, malapetaka, bencana alam, penyakit, kefakiran, kesulitan, ataupun kemanfaatan, yaitu harta, anak, biyadillah, seluruhnya di tangan Allah azza wa jalla, kekuasaan Allah. Hanya Allah yang bisa memberi mudarat dan memberi manfaat. Orang tidak bisa, orang belum punya anak, maka berdoanya pada Allah. Bukan pergi ke tempat-tempat keramat, mandi di tempat keramat, tujuannya biar punya anak. Ini salah, ini syirik, tidak boleh. Seseorang ingin mendapatkan manfaat, mendapatkan anak, mendapatkan rezeki, maka dia minta pada Allah Ta'ala. Karena segala kemanfaatan hanya Allah yang memiliki. Begitu pula mudarat. Orang ingin sembuh dari penyakitnya, bukan pergi ke dukun, atau bukan pergi ke orang-orang pinter. Tetapi kalau dia sakit, dia minta kepada Allah untuk kesembuhan. Kama qala Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaih in kuntum ta'lamun sayakuluna lillah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man biyadihi, siapa yang berada di tangannya, malakutu kulli syai', kerajaan segala sesuatu, kerajaan yang ada di dunia ini, segala sesuatu yang ada di dunia ini pada kekuasaan siapa, milik siapa, wa huwa yujiru wa la yujaru alaih, dan Allah lah yujiru, yang menolong, yang melindungi, wa la yujaru alaih, dan tidak ada sesuatu apapun yang bisa melindungi Allah, yaitu sesuatu yang mengalahkan Allah. In kuntum ta'lamun, jika kalian paham, jika kalian tahu, saya quluna lillah, pasti mereka akan mengatakan hanya milik Allah Ta'ala. Segala kerajaan langit dan bumi, segala isinya ini milik Allah Azza wa Jalla. Walakin bayyana radhiyallahu anhu, akan tetapi sahabat Umar Ibn al-Khattab menjelaskan bahwasannya anna takbilau iyahu limujarrad ittiba'in nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya Umar Ibn al-Khattab mencium batu limujarrad, hanya semata-mata ittiba' nabi, semata-mata mengikuti nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, sehingga beliau berkata, walaula anni raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah menciummu, pasti aku pun tidak akan mencium kamu. Yakni fana uqabbiluka ittiba'an li sunnah. Aku menciummu, mencium engkau wahai Hajar Aswad, dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La roja'a li naf'i, bukan tujuannya untuk mengharap manfaat. Au khaufa darar, atau tujuannya untuk takut mudarat, takut musibah. Walakin li'anna nabi, nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala dzalik. Akan tetapi karena nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal demikian. Nah, ini di antara bentuk nasihat Umar Ibn al-Khattab. Bahasanya Hajar Aswad hanya batu biasa. Begitu pula apa, Ka'bah ini tidak pantas untuk dimintai berkah, tapi sangat disayangkan, sangat ironis, sangat tragis kejadian. Banyak orang-orang ngaku muslim, tapi pergi naik haji, di sana mencari berkah-berkah. Nangis-nangis, mengusap-usap Ka'bah, bahkan ada yang memotong kiswahnya. Tujuannya apa? Untuk jimat, untuk menolak bala, untuk mencari manfaat. Na'udzubillah min dzalik. Waliyada la yusra' an yuqabbila syai'an minal Ka'bah al-musharrafah ilal Hajar al-Aswad faqat. Ini. Oleh karena ini tidak disyariatkan untuk mencium sesuatu dari Ka'bah Musyrafah illa al-hajar al-aswad faqat, hanya hajar aswad saja. Jadi tidak pantas dinding kak diciumi, dijilati, atau diusap-usap, nangis. Ini tidak pantas. Ini bukan di syariat Nabi SAW. Syariat Nabi hanya mencium hajar aswad saja. Amar rukna al-yamani fayasalimu, yakni yamium sahu wala yukobbal. Adapun rukun yamani ini hanya disentuh saja, yakni diusap dan tidak dicium. Al-hajar al-aswad afdalu syai'in an yastalimahu al-insanu wa yukobbilahu. Bahasanya hajar aswad ini sesuatu yang paling mulia, yang seseorang hendaknya menyentuhnya dan menciumnya. Yang sahuhu biyadil yumna wa yukabbiluhu, hendaknya dia mengusap dengan tangannya dan dia mencium hajar aswad tersebut. Fa'ilam yakun istalamau wa qabbala yadahu, jika dia tidak menyentuh hajar aswad dan tidak mencium tangannya. Ni fa'ilam yumkin asyara ilaihi bisa'in ma'ahu aw biyadi, jika dia tidak memungkin untuk mencium hajar aswad, untuk menyentuh. Kita tahu sendiri ketika haji maupun umrah berdesak-desakan, orang ribuan di situ. Misalkan kita mau masuk, ingin menyentuh hajar aswad, tidak bisa, tidak mungkin. Maka kita disuruh untuk isyarat dengan sesuatu atau dengan tangan. Walakin la yuqabbil ma asyara ilai bi, akan tetapi dia tidak mencium apa yang dia gunakan untuk isyarat dengannya. Misalkan dia isyarat tangan, tidak di sunnahkan, tidak dicontohkan untuk mencium tangan, tak cium jarak jauh. Nah, ini enggak ada. Ini adanya isyarat tanpa mencium tangan atau mencium, misalkan dia memakai tongkat, tidak perlu mencium tongkatnya. Dia menyisarkan tongkat terus nyium tongkatnya, tidak ada. Li'anna hadzal ladzi asyara bi lam yamussa al-hajar hatta yuqabbilahu. Karena sesuatu, baik tangan maupun tongkat atau yang lain, yang dia gunakan untuk isyarat kepada hajar aswad, lam yamussa al-hajar, sesuatu tersebut tidak menyentuh hajar aswad, sehingga dia tidak perlu untuk menciumnya. Jadi dia hanya mengisyaratkan sudah cukup, karena yang dia pakai isyarat ini enggak menyentuh hajar aswad, tadi tidak perlu untuk dicium. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin hanya ini yang bisa kita baca. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Thank you.